إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله قال ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله سيدنا جمعات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk selalu taat kepadanya, istiqamah di atas syariat dan agamanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar di balik itu semua. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari berbagai macam kemaksiatan. Dan memperingatkannya akan musibah, akan akibat di balik itu semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulah, wa yata'adda hududah, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabun muhin. Dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya serta melampaui batasan-batasannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya. Walahum adabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ayyuhal muslimun ibadallah, kita telah mengetahui bersama bahwasanya tidak ada satupun musibah kecuali karena adanya dosa. Namun di sana ada dosa yang banyak mulai disepelekan oleh banyak manusia, yaitu al-mujaharatu bil ma'asi. Terang-terangan menampakkan kemaksiatan, menyebarluaskannya, menceritakannya, mengupload di dunia maya, disebarkan di media-media sosial. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Rawal Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan hadith dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku yang bersalah akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka yang menampakkan dosanya, mereka yang tidak punya rasa malu, mereka yang menyebarluaskan, menceritakan dari apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia nyata maupun di dunia maya. Mereka sengaja menyebarluaskannya, memamerkannya, bangga. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan dimaafkan kesalahan dan dosanya, kecuali yang terang-terangan menampakkannya, tidak punya rasa malu. Wa inna minal mujahara ayya'mala rajulu bil laili amalan. Dan sungguh termasuk dari mujaharah, menampakkan kemaksiatan, adalah seorang bermalam hari melakukan kemaksiatan dan dosa. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosanya tersebut. Namun di pagi hari dia bercerita kepada saudaranya, ya bulan, amiltul barihata kada wa kada. Wahai bulan, tadi malam saya melakukan ini, melakukan itu. Berpagi hari, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah tutup dosanya, namun dia ceritakan kepada yang lain. Inilah yang disebut mujahir, yang disebut orang yang telah menampakkan keburukannya, kemaksiatannya, karena dampak negatif dari seorang muslim yang menampakkan kemaksiatannya adalah membuat orang lain berani, membuat orang lain mencontoh perbuatannya. Sehingga tidak jarang di zaman kita ini, kemaksiatan, keburukan, kriminal dilakukan di sebelah barat bumi. Di sebelah timur mulai menirunya. Karena mereka melihat di dalam media-media yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini. Memang dari satu sisi kemudahan internet adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dari satu sisi yang lain, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengerti akan mudahnya internet-internet di masa ini. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan apa yang kalian sebelumnya tidak mengerti. Ayuhal muslimuna ibadallah. Orang yang menampakkan kemaksiatan kepada Allah, berarti dia dengan sengaja menantang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulah, ulaika fil adallin. Sesungguhnya, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang di dalam kerendahan. Ulaika fil adallin. Mereka lah orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, jangan menambah dosa kita dengan menampakkan dosa-dosa kita, sehingga orang lain akan meniru. Al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala telah meriwayatkan hadis dari Jarir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam contoh buruk, maka baginya dosa apa yang dia telah lakukan dan dosa orang-orang yang menirunya. Orang yang menjadi sebab tersebar luasnya kerusakan, kemaksiatan di tengah masyarakat, karena upload yang dia upload, karena cerita yang dia ceritakan, ini semua diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina yuhibbuna antashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyukai untuk tersebar luas keburukan, kekejian di tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang menyakitkan di dunia sebelum di akhirat. Di dunia dan di akhirat, orang-orang yang menyukai tersebar luasnya keburukan. Ini adalah dampak dari al-mujaharatu bil ma'asi. Terang-terangan menampakkan kemaksiatan kepada Allah, divideokan, diupload di media sosial. Ini penyakit orang-orang sekarang. Ayyuhal muslimuna ibadallah, idza zaharat fi qaumin ar-riba waz-zina illa ahallau bi anfusihim iqaballahi azza wa jal. Apabila telah tampak di suatu kaum muamalah riba, demikian pula perzinaan, kecuali mereka telah menghalalkan untuk mereka sendiri, azab Allah azza wa jal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul alladhi sami'tum wa astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladhi wa'ada liman ata'ahu ajran karima wa'ada liman asahu iqaban alima. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd, ayyuhal muslimun ibadallah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya setiap kita berhati-hati dari sekecil apapun kemaksiatan, sekecil apapun perbuatan dosa. La tandur ila sigharil ma'siyah, walakin indur ila man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya sebuah dosa, namun kamu lihat siapa yang engkau maksiati. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Naam, apalagi sampai bangga, apalagi sampai menyebarluaskannya. Di dalam athar Bilal ibn Sa'd rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi fi Syu'abil Iman, beliau mengatakan, innal ma'siyah, sesungguhnya kemaksiatan itu, idza khafiyat am tadurra illa sahibah, apabila tersembunyi tidak akan memadaratkan kecuali pelakunya saja. Walakin idza u'linat falam tughayyar darratil ammah. Namun ketika kemaksiatan itu ditampakkan kemudian tidak dirubah, maka akan memadaratkan keumuman manusia. Maka ayyuhal muslimun ibadallah, wajibnya kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tidak boleh cuek. Kita harus peka dengan lingkungan. Siapapun yang berbuat kemaksiatan, wajib kita tegur semampu kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa in lam tastati' fa bi lisanih, fa in lam tastati' fa bi qalbih, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya jika mampu. Apabila engkau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, rubahlah dengan hatinya atau bencilah dengan hati. Karena bencinya hati merasa tidak setuju Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Ini adalah selemah-lemah iman. Namun, ayyuhal muslimuna ibadallah, kita tetap katakan kepada saudara-saudara kita yang sudah terlanjur berbuat dosa, yang sudah terlanjur menyebarluaskannya, yang kemarin masih bangga, kemudian tidak merasa malu, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menceritakan dosa-dosa kita. Cukup kita menyesal, cukup kita bertaubat, menangis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tanpa ada darurat, tanpa kondisi yang menuntut kita untuk menceritakannya, jangan diceritakan. Segera tutup, segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, karena dengan yang demikian ini, kemaksiatan akan mereda,